Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala fi akidati salaf ashabil hadith wa yashhadu ahlu sunnah annal mu'minina yarawna rabbahum tabaraka wa ta'ala yawmal qiyamah bi absarihim wa yanduruna ilayhi ala ma warada bihi al-khabar sahih an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri wa tashbihi hadzal khabari waqa'a lirru'yati birru'yah la lil mar'i bil mar'i wal akhbarul waridatu fir ru'yati mukharrajatun fi kitabil intisar biturukiha kitabul intisar milik mu'alif dalam kitab yang lain. Al-mu'alif memiliki kitab Al-Intisar. Baik. Pada bab ini Al-Imam Shawbuni rahimahullah ta'ala masuk pada pembahasan yang dikhususkan tentang ru'yatul mu'minin rabbahum fil akhirah, permasalahan melihatnya kaum mu'minin terhadap Rabb mereka di akhirat. Kata al-Malik di sini, dan ahlus sunnah wal jamaah yashhad mempersaksikan, meyakini, berakidah bahwa kaum mukminin akan melihat Rabb mereka nanti di yaumul kiamah dengan mata kepala mereka. Yanduruna ilaihi, melihat, sama ya, maknanya melihat sesuai dengan khabar yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sabda Rasul alaihi salatu wasallam yang artinya sesungguhnya kalian nanti akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Tashbih fi hadzal khabar, dan penyerupaan ini itu dari sisi penyerupaan ar-ru'yah bi ru'yah, maksudnya bagaimana di sini Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menyerupakan kalian nanti melihat Rabb kalian sebagaimana, nah itu, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Yang diserupakan di sini kata al-mu'alif itu pandangannya, ar-ru'yah biru'yah. Sebagaimana sekarang kita melihat bulan purnama yang terang benderang, bukan di malam yang terdapat mendung, ya. Bagaimana kita melihat bulan purnama tersebut? Hah? Bagaimana? Hah? Jelas, ya. Nah, pandangan inilah yang diserupakan. Nanti kita pun kaum mukminin akan melihat Rabb kita, pandangannya itu seperti ini. Jelasnya itu seperti ini. Tidak ada sesuatu yang menghalang. Nah, tidak ada. Bulan purnama itu orang gak perlu berdesakan keluar, berbeda dengan hilal. Ya, kalau hilal, orang keluar mencari hilal. Nah, banyak orang bertumpuk-tumpuk. Tapi kalau bulan purnama masing-masing tempatnya bisa melihat dengan jelas. Nah, ini yang diserupakan nanti dengan ketika kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-ru'yah biru'yah. Pandangan kita ke bulan dengan pandangan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan la lil mar'i bil mar'i, bukan zat yang dilihat. Ya, karena tentunya yang dilihat kita sekarang bulan purnama. Nanti kita di akhirat akan melihat insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya sangat jauh berbeda antara bulan dengan Rabb. Seperti itu. Dan khabar-khabar yang datang dalam permasalahan ru'yah ini, penglihatan ini, itu ada dalam kitab Al-Intisar. Dengan syarat-syaratnya Al-Mu'alif bawakan hadis-hadis dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Permasalahan ini sudah lewat bersama kita. Nah, permasalahan ini sudah lewat bersama kita. Nah, siapa yang bisa menyebutkan tiga golongan manusia dalam permasalahan ini? Dalam permasalahan ru'yah. Ru'yatullah, apa pandangan Allah atau Allah dilihat. Ru'yatul mu'minin yaumal qiyamah. Naam. Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, Abu Nufail. Golongan pertama dari manusia. Hah? Allah apa? Iya, ada tiga benda apa? Dapat dilihat di dunia. Dapat dilihat di, tidak dapat dilihat di dunia, dan dapat dilihat di akhirat. Tidak dapat dilihat di dunia dan di akhirat. Nah, ahsan tabarakallahu fik. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat atau terjadi penglihatan Allah di dunia dan di akhirat. Ini pendapatnya siapa? Abu Zulfa. Walaupun antum pakai masker, anak bisa ngelihat. Nah, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa atau dilihat di dunia. Nah, ini pendapatnya siapa? Nah, Anam, Abu Abdurrazzaq. Pendapatnya siapa? Yang tahu jawabannya ngacung, angkat tangan. Nah. Hah? Gak jauh-jauh ini pembahasannya, baru mungkin beberapa pertemuan yang lalu. Akh Wafiq. Nah, ahsan tabarakallahu fik. Orang-orang gulat al-mutasawwif, sufi. Nah, dengan kedustaan-kedustaan yang banyak di kitab-kitab mereka, seperti itu. Adapun pendapat yang mengatakan tidak bisa dilihat di dunia dan di akhirat, ini pendapatnya siapa? Tidak bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Ah, Indaman, Abu Naufal. Hah? Nah, siapa? Ahlu Sunnah. Antum sadar gak pertanyaannya apa? Yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Ini pendapat Ahlu Sunnah? Saya tahdir antum. Nah, baik, salah dengar ya. Kadang orang seperti itu, bisa salah mendengar. Nah, Mu'tazilah dan Jahmiyah. Seperti itu. Ya. Dan sama pada hakikatnya juga Asy'ariyah. Asy'ariyah menetapkan Allah dilihat. Tetapi ini kebiasaan Asy'ariyah seperti itu. Pada hakikatnya mengingkari, tapi karena enggak ingin tampak pendapat aslinya, maka bermain dia. Dia mereka mengatakan, ya dilihat. Tapi enggak di kanan, enggak di kiri, enggak di atas, enggak di bawah, enggak di mana-mana. La yura fil khalf wala fil quddam wala fil yamin wala fil fawq wala fil tahat wala fil yasar. Enggak di utara, enggak di timur, enggak di selatan, enggak di barat. Nah, terus di mana? Maksud mereka pada hakikatnya mau mengingkari. Tapi begini. Enggak gentle. Nah, makanya lebih mudah menghadapi Jahmiyah dan Asy'ariyah. Nah, ini pendapat yang mengatakan bahwa tidak dilihat di dunia dan di akhirat, yaitu Jahmiyah dan Mu'tazilah. Adapun yang mengatakan bahwa di dunia Allah tidak dilihat, tetapi di akhirat Allah akan dilihat, ini adalah pendapatnya siapa? Pak Amir? Nah, pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun. Baik. Sekarang tapi ada pertanyaan. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala di dunia tidak dilihat. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa taala di dunia ini mustahil untuk dilihat? Apakah Allah Subhanahu wa taala itu memungkinkan di dunia ini untuk dilihat? Man yajib, siapa yang bisa menjawab dengan alasannya? Naam ya Abu Asma. Hah? Tidak? Tidak menampakkannya. Berarti Allah tidak mungkin dilihat di dunia. Mustahil. Nah, aman yuafik akhana Abu Asma. Siapa yang sependapat dengan Abu Asma? Allah tidak mungkin dilihat di dunia. Dalil, mana dalilnya? Kisahnya Musa. Ini katanya Abu Asma, ana berusaha menerjemahkan maksud antum gitu ya. Dalilnya ketika Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat dirinya, kemudian Allah mengatakan lantaroni walakin dur ila jabal, kali engkau tidak bisa melihat aku, tetapi lihatlah kepada gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau dia gunung tersebut tetap pada tempatnya, maka fasawfa tarani, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau akan melihat aku. Ternyata falamma tajalla lil jabal ja'alahu dakka, ketika Allah munculkan dirinya, tampakkan kepada gunung, hancur berkeping-keping. Fakhara Musa sa'iqa. Syahidnya di sini, kata Allah, lantarani, engkau tidak bisa melihat aku. Gitu Abu Asma ya? Hah? Nah, siapa yang sependapat dengan Abu Asma? Allah di dunia tidak mungkin dilihat. Mustahil. Siapa yang tidak sependapat? Nah, ini baru. Tanya sependapat enggak ada yang ngacung. Tanya enggak sependapat, enggak ada yang ngacung juga. Lah berarti belum paham permasalahan berarti. Nah, ahsanta. Nah, fadhal ya Abu Reza. Allah dapat dilihat namun mimpi. Sebagaimana Rasulullah. Allah dapat dilihat. Baik, permasalahan mimpi kita kesampaian dulu. Tapi sekarang bukan di mimpi. Nah, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala dilihat? Berarti antum sependapat dengan Abu Asma. Nah. Berarti semuanya sependapat? Hah? Ada yang berbeda? Ah, fadhal ya Abu Dafa. Sebentar dulu. Nah, ini perkataan benar ya. Kalau Allah berkehendak ya. Nah, tetapi uh, Nah, sisi alasannya bukan dari sisi itu. Nah, siapa yang bisa? Ini sudah pernah Anda sampaikan ini. Hendak ya akhana musannif. Alasannya apa? Baik. Pertanyaannya, apakah Allah mungkin dilihat? Jawabannya, na'am. Mungkin. Ad-dalil nafsul kisah. Kisah yang sama pada Musa. Nah, jelas oleh para ulama, Musa itu orang yang paling tahu, termasuk orang yang paling tahu tentang Rabb. Orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ulul azmi minar rusul. Nah, kalau memang melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini mustahil, tidak mungkin, haram, enggak boleh, enggak akan Musa ini meminta sesuatu yang itu sifatnya mustahil. Nah, paham ini ya? Kalau itu sesuatu yang mustahil, enggak, maaf-maaf saja kasarannya, betapa bodohnya gitu loh. Tapi Musa, seorang rasul yang mulia, termasuk orang yang paling mengetahui tentang Rabbul Alamin, mengetahui bahwa perkara tersebut mungkin. Makanya Allah pun tidak mengatakan secara mutlak, bahkan mengatakan walakin dur ilal jabal, lihatlah gunung itu. Fa in istaqara makanahu fasawfa tarani, kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Lihat gunung itu, kalau dia mampu bertahan, fasawfa tarani. Memungkinkan kau untuk engkau akan melihat aku. Sehingga Allah tidak menafikan secara mutlak. Seperti itu. Bedakan antara apakah Allah dilihat di dunia, ini kan permasalahan terjadi atau tidak. Ya. Ini jelas Allah tidak bisa dilihat di dunia. Tidak dilihat di dunia. Ya. Tetapi sekarang permasalahannya adalah masalah imkaniyah, mungkin atau tidak. Kalau permasalahan mungkin-mungkin ini kan enggak mesti terjadi. Iya kan? Enggak mesti terjadi. Nah, mungkin enggak ya? Misalnya fulan membunuh Alan. Ya, mungkin enggak? Ini namanya manusia, mungkin-mungkin aja. Tapi terjadi atau tidak? Nah, ini. Nah, bedakan nih, paham ya? Sehingga apakah Allah mungkin tidak di dunia? Mungkin, tapi tidak terjadi. Seperti itu. Kalau mungkinnya mungkin, artinya itu bukan perkara yang mustahil. Taib. Beda dengan misalnya seperti ucapannya orang-orang liberal yang mengatakan, bisa enggak ya Allah menjadikan dirinya itu menjadi batu, atau bisa enggak Allah menjadikan dirinya itu makhluk lebih? Ini mustahil, fi haqqillah ini mustahil. Bukan karena Allah tidak berkehendak. Bukan karena Allah kalau Allah berkehendak bisa. Enggak sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sudah. Nah, ini jelas mustahil fi haqqillah. Subhanahu wa taala. Perkara jelek. Mustahil Allah akan melakukan seperti itu. Nah, tetapi ini ya, Allah dilihat di dunia, nah, sekedar mungkin, mungkin. Karena Musa itu orang yang paling paham tentang Rabb-nya. Paham sampai sini? Paham? Nah, maka permasalahan berikutnya yang terkait dengan ru'yah ini apa yang disampaikan Abu Reza. Bahwa Allah Subhanahu wa taala apakah bisa dilihat di mimpi? Maka jawabannya na'am. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Inni ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Ai fil manam. Aku melihat Rabb-ku dalam mimpi dalam sebaik-baik bentuk. Nah, maka disebutkan oleh para ulama bahwa kalau permasalahannya dalam mimpi mungkin, tetapi alam mimpi jangan disamakan dengan alam hakiki. Ya. Enggak bisa diambil istimbat. Dan ini bukan hanya berlaku pada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Mungkin juga pada orang mukminin. Nah, melihat Rabb-nya dalam mimpi. Tetapi tadi dijelaskan oleh para ulama, alam mimpi ini beda dengan alam hakiki. Gak bisa diambil kemudian seseorang mengaku melihat Rabb-nya di mimpinya, kemudian dia aplikasikan dalam kehidupan nyata seperti ini, seperti ini aku tadi melihat bentuknya, enggak bisa. Nah, tapi ketika ditanya, bisakah Allah dilihat dalam mimpi? Iya, memungkinkan dan bisa. Rasulullah SAW pernah melihat Rabbnya dalam mimpi. Seperti itu. Baik. Paham sampai sini? Hah? Nah, ini yang berkaitan dengan ru'yatullah. Yang berikutnya, orang-orang yang mengingkari ru'yatullah, Allah Subhanahu wa taala dilihat nanti di yaumul kiamah, itu berdalil dengan banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tadi, lan taroni, kata mereka lan, Allah tidak mengatakan kepada Musa, ya Musa lan, engkau tidak akan pernah bisa melihat aku. Ini sudah kita bahas juga. Nah, bantahannya bagaimana? Ada yang masih ingat? Makanya akidah ini perlu untuk diulang-ulang karena namanya akidah, keyakinan. Dan hal ini sebenarnya sudah berulang kali yang saya sampaikan. Hah? Naam ya Abbas, Ma. Itu jelas, betul. Itu kita bisa aja membantah dengan dalil-dalil yang ada seperti itu. Hadis yang tadi, kalau mereka mengingkari hadis dengan ayat yang lainnya, ah, ya wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Tapi sekarang dalam ayat ini, bagaimana membantahnya? Di sini ayat ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, lan taroni, engkau tidak akan bisa melihat aku selamanya, kata mereka seperti itu. Berarti kata mereka ya di dunia dan di akhirat. Karena kata mereka lan. Seperti itu. Nah. Ah, man yajib. Man yarud. Jadi tidak menafikan semuanya. Ya, nah, betul. Tapi ada yang lebih tepatnya lagi. Endaman. Abu Fauzan. Abu Ihsan. Lan taroni, karena bantu sudah. Lan di sini, nah ini kata kuncinya lan. Nah, ada yang ingat pembahasan lan? Nah, endaman. Nah, siapa yang bisa angkat tangan? Nah, fadalah kana Anam Abu Abdurrazak. Di dunia. Loh, kata mereka, lan kan yufidu ta'bid. Lan, kata mereka seperti itu. Kata mereka gitu. Lan, huruf lan itu dalam bahasa Arab yufidu ta'bid, kata mereka, selamanya. Nah itu. Maka kata Anam, oh enggak, lan ini bukan selamanya gitu. Hah? Nah, dalilnya, kata mereka, kok bisa? Nah, hah? Ada yang ingat? Ini sudah tambahan ini. Hah? Jadi betul. Nah, fadhal akhana wafik. Om yakin. Nah, al-ba'as itu makanya sudah lihat bersama kita ibaratnya mu'alif ketika membahas tentang al-ba'ats, hari kebangkitan apa? Wasyhadu ahluddin. Ya. Wasunnah. Artinya mempersaksikan orang-orang yang beragama. Seperti itu. Tawaif al-munharifah, kelompok-kelompok satu mempersaksikan, bahkan bukan hanya agama Islam, orang-orang Yahudi Nasara mengakui hari kebangkitan. Seperti itu. Tetapi dilanjutkan ya Bapak Abdurazak. Sudah benar 50%? Endaman? Anda bantu ya. Lan itu bukan menunjukkan bahwa ini untuk selamanya. Nah, dalilnya Ihsan. Dalilnya yaitu orang-orang kufar, ya, orang-orang Yahudi dan yang lainnya. Kita sekarang membahas lan ya. Apakah lan itu fungsinya selamanya atau tidak? Kan seperti itu ya. Nah, kita ahlus sunnah mengatakan, bahkan ahlul lughah dari sulughah itu mengatakan, membantah kepada mereka Mu'tazilah dan Jahmiyah, bahwa lan itu bukan menunjukkan selamanya. Itu dari sisi lughah. Dalilnya apa? Kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang kufar itu berkeinginan, bertamani, tidak mau mati selamanya. Ini bahasa selamanya. Coba. Walayatamannauhu abadam bima qaddamat aidi. Ini kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Yahudi. Walan. Nah, kita lihat sekarang. Lan kalau diartikan selamanya, mereka itu orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, lan. Tidak mau berangan-angan untuk kematian sama sekali. Gak ada itu mereka berangan-angan mati. Ahlu dunia, hubud dunia, abdu dinar, abdu dirham, pinginnya hidup selamanya. Gak ada itu angan-angan untuk mati. Ya, tapi kita lihat lan di sini apakah betul bahwa mereka selamanya tidak menginginkan kematian. Dalam ayat yang lain jelas, ketika nanti mereka di akhirat menginginkan nanti mereka ini dihabiskan, dimatikan, ya kan? Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka memanggil kepada Malik, penjaganya jahanam, liyaqdi alaina rabbuk. Cepat matikan kami. Beritahu kepada Rabb engkau untuk segera mematikan kami. Berarti di akhirat mereka menginginkan, berandai-andai untuk mati. Berarti lan enggak menunjukkan selamanya dunia dan akhirat. Ya kan? Orang kafir di dunia saja yang menginginkan tidak mati. Bukan seperti itu. Ternyata di akhirat menginginkan apa? Kematian. Sama dengan tadi kisahnya Musa. Lantaroni, engkau wahai Musa tidak melihat aku di dunia, bukan selamanya. Sehingga dari sini kita mengetahui terbantah syubhatnya mereka Jahmiyah dan Mu'tazilah yang berdalil dengan ayat tadi itu, lantaroni. Karena lan itu ketika Allah mengatakan kepada Musa, lan engkau tidak melihat aku, bukan tidak selamanya. Ya, bukan tidak selamanya. Karena di ayat-ayat yang lain jelas bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala di akhirat akan dilihat oleh orang-orang mukmin. Paham sampai sini? Hah? Ada yang belum paham? Nah. Ini yang berkaitan dengan ru'yatullah. Yang berikutnya, permasalahan berikutnya yang berkaitan dengan ru'yatullah. Nah, mereka pun berdalil dengan sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu tidak dilihat, tidak bisa dilihat. Kata mereka, kalian ahli sunnah mau diapakan dengan ayat yang mengatakan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu la tudrikuhu al absar. Tidak akan sampai, tidak akan bisa dijangkau dengan pandangan. Kata mereka seperti itu. Wa huwa yudrikul absar. Allah lah yang akan bisa menjangkau pandangan-pandangan tersebut. Kata mereka seperti itu. Ini ana sebutkan satu persatu syubhat-syubhat ini untuk antum pahami bahwa kita itu jangan menganggap remeh mereka ahlul batil. Ahlul batil memiliki yang namanya syubhat karena di situ ada hak bercampur dengan kebatilan. Nah, jangan kita kemudian merasa mampu untuk berdebat dengan mereka. Coba tadi lihat berapa ayat yang mereka pakai untuk memperkuat pendapat mereka. Seperti itu. Nah, di sini sekarang mengatakan la tudrikuhul absar. Kalau bukan laulallah, kalau bukan karena Allah, summa ulama'una, khalas, kita ini habis terkena syubhatnya mereka. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala munculkan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, nah, Allah bangkitkan sebagai mujaddid, itu seolah-olah Ibnu Taimiyah memunculkan kembali perbendaharaan akidah-akidah Ahlussunnah. Bisa antum bayangkan, sebelum masanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, banyak sekali ulama, tapi karena saking kuatnya syubhat yang tersebar sebelum itu, sampai-sampai al-haq itu tertutupi oleh sebagian orang. Sampai sekelas Ibnu Hajar, al-imamun Nawawi, as-Suyuti, dan yang lainnya. Dalam permasalahan asma wa sifat tergelincir. Udzurnya itu tadi, betul-betul menyebar syubhat tentang akidah yang keliru. Yang orang menganggap bahwa itu adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah, ternyata bukan. Nah, kemudian Allah munculkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk kemudian beliau dengan keutamaan yang Allah berikan menjelaskan tentang akidah ahlus sunnah yang sebenarnya. Untuk kemudian di saat-saat kemarin setelah Ibnu Taimiyah, murid-muridnya Ibnu Qayyim, Adz-Dzahabi, Ibnu Katsir, Ibnu Abdul Hadi, ini murid-muridnya Ibnu Taimiyah. Masa-masa mereka terlewati, hampir hilang juga akidah ahlus sunnah. Walaupun tidak hilang jelas. Setiap masa pasti ada ulama yang menjelaskan. Tetapi kemudian dibuka lagi ini perbendaharaan ini oleh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau banyak memunculkan, mencari, mendapatkan makhtutat, kitab-kitab yang selama ini tersimpan, sempat hilang. Kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim membawa munculkan kembali madhabnya Ahlu Sunnah wal Jamaah Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala. Nah, artinya di sini ya ikhwan, terkadang syubhat itu kalau kita enggak berhati-hati luar biasa. Ini contohnya. Ayat yang mengatakan la tudrikul absar. La tudrikuhu al absar. Pandangan manusia itu tidak bisa menjangkaunya. Wa huwa yudrikul absar. Dan Allah lah yang mampu menjangkau pandangan-pandangan manusia tersebut. Kata mereka mengatakan ini bukti bahwa Allah tidak bisa dilihat. Maka dijawab oleh ahlu sunnah wal jamaah. Dan pada hakikatnya memang jawaban ahlu syubhat ketika ditelisik dan diteliti lebih dalam, ya memang ngawur dan keliru. Tudrikuhu, tudrik, ya, dalam bahasa Arab dari masdarnya itu kata asalnya adalah idrak. Idrak itu artinya penjangkauan dari segala sisi. Ketika Allah mengatakan la tudrikuhul absar, pandangan-pandangan tersebut tidak akan bisa menjangkau Allah dari segala sisinya. Kata ulama kita, dalam ayat yang sama ini pada hakikatnya kalau mau diteliti ada sebuah dalil bahwa Allah bisa dilihat. Karena yang Allah nafikan itu penglihatan Allah dari segala sisinya. Al-idrak itu yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak akan mungkin kita sekarang jelas. Di hari kiamat pun tidak akan bisa kita melihat Allah Subhanahu wa taala jelas, tapi kemudian melihat dari segala sisinya, ini yang tidak bisa dijangkau oleh pandangan. Seperti itu. Paham sampai sini ya? Nah. Sehingga syubhat-syubhat ini terbantah. Yang berikutnya, yang berkaitan dengan ru'yah, karena ini banyak ini permasalahan yang berkaitan dengan ru'yah. Permasalahan adalah Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh orang-orang mukminin dua kali. Yang pertama fi arasat yaumil qiyamah. Di medan atau di padang nanti di ahlul mauqif ya. Di hari kiamat. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di jannah. Seperti itu. Sekarang permasalahannya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis lumayan panjang, kisah Allah Subhanahu wa taala datang nanti kepada manusia. Dalam hadis tersebut dikatakan wa tabqa hadhihi ummah wa fiha mu'minun mu'minuha wa munafiquha wa ya'ti Allahu bi ghairi suratihi allati 'arafuhu. Nah, hal ta'rifunani, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, potongan hadis ini mengatakan setelah nanti di yaumul kiamah sudah tinggal yang tersisa ini orang-orang mukminnya yang secara zahir menampakkan keislaman. Ya. Yang ada umat Islam ini, di situ nanti akan ada orang-orang mukminnya dan akan ada orang-orang munafiknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, maka kemudian nanti Allah akan datang dengan bentuk, dengan wajah yang bukan dengan wajah sebenarnya. Kemudian mereka mengingkarinya, melihat kemudian mengingkarinya. Dan kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala datang dengan bentuk aslinya. Nah, dari hadis ini kemudian para ulama akhirnya berselisih. Berarti apakah Allah Subhanahu wa taala ketika fi arasat yaumul qiyamah, di padang nanti di hari kiamat tersebut, itu juga dilihat oleh orang-orang selain mukmin, ya, karena hadis itu yang zahir mengatakan munafik juga melihat. Kalau munafik melihat, lah orang kafirnya lebih membabil aula. Kenapa? Karena munafik ini asyad minal kufur atau an-nifak, ya, ini lebih parah dari kekufuran. Makanya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nifak ini tempatnya paling bawah sudah. Karena lebih parah dari kekufuran. Kekufuran jelas, terang-terangan. Ini nifak. Dia pada hakikatnya kufur, tapi disembunyikan. Nah. Dari sini kemudian para ulama berpendapat, ada tiga pendapat. Ini termasuk ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa nanti di arasat yaumul qiyamah, Allah Subhanahu wa taala dilihat mukmin, munafik, wa kafir. Nah, kata mereka kafir, walaupun di hadis tersebut tidak disebutkan, tapi mabil aula. Seperti itu. Pendapat kedua yang mengatakan nanti di arasat yaumul kiamah, di padang yang luas tersebut di hari kiamat sebelum di jannah ini ya, itu hanya mukmin dan munafiknya saja yang melihat. Adapun pendapat yang ketiga mengatakan tetap bahwa yang melihat Allah Subhanahu wa taala itu hanya orang-orang mukmin saja. Nah, Mana pendapat yang rajih? Wallahu alam bissawab. Adapun jumhur ulama mengatakan hanya orang mukminnya saja. Di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Begitu juga Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata mereka, hadis tadi tidak secara sharohah, tidak secara jelas bahwa di situ disebutkan orang munafik itu ikut melihat. Nah, syahidnya kata mereka, hadis ini masih ada ihtimalat, masih ada kemungkinan-kemungkinan. Sementara dalil-dalil yang lain menunjukkan bahwa Allah subhanahu orang kafir atau nah selain mukmin itu tidak akan bisa melihat Rabb-nya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin la mahjubun." Mereka nanti dari Allah subhanahu wa taala akan dihijab, mereka tidak akan bisa melihat. Seperti itu. Ini pendapat jumhur. Nah, tetapi wallahu alam bisawab, pendapat yang sahih, dan ini pendapatnya ulama yang lainnya. Kalau ana tidak salah termasuk Imam Ahmad, dan di zaman sekarang termasuk Syekh Rabi dan Syekh Saleh Fauzan dan yang lainnya mengatakan bahwa zahir hadis tadi jelas bahwa nanti di situ orang mukmin dan orang munafik akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini bukan yang di jannah ya. Nah, fi arasat yaumul qiyamah, di padang yang luas nanti di hari kiamat. Tetapi para ulama sepakat bahwa ketika mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala itu, kalaupun kita mengikuti pendapat orang kafir bisa melihat Allah juga nanti di hari kiamat, dan juga orang munafiknya melihat, sepakat bahwa penglihatan ini bukan penglihatan israf wa takrim, bukan dalam rangka memuliakan, tapi penglihatan al-ghadab wa sukhat. Mereka bisa dilihat atau mereka bisa melihat Allah SWT bukan untuk kemudian mereka menikmati. Berbeda dengan ru'yatul mu'minin. Ru'yatul mu'min kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dalam rangka ru'yatul apa? Takrim, pemuliaan, kenikmatan. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, itu mendapatkan husna, yaitu jannah, wa ziyadah, yaitu melihat Rabb. Nah, ini dalam rangka nikmat. Termasuk kenikmatan terbesar di jannah ketika seorang mukmin melihat Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Tetapi untuk orang-orang selain mukmin nanti di yaumul kiamah, entah munafiknya atau kafirnya, itu bukan pandangan kenikmatan, tapi pandangan yang menyengsarakan. Seperti itu. Paham ini ya? Nah, maka ini yang berkaitan dengan permasalahan ru'yatullah fil akhir. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Sebutlah Syekh Rabi. Hafizahullah taala bahwa salaf itu mengkafirkan orang-orang yang mengingkari ru'yatullah ini. Barang siapa yang mengingkari bahwa Allah nanti dilihat di yaumul kiamah, maka orang ini kafir. Nah. Tapi ini terkait dengan pengkafiran secara umum ya. Kalau sudah takyin orang per orang ya tidak bisa langsung. Seperti itu. Tapi kita mengatakan sebagaimana salaf mengatakan, man angkara ru'yatallah fahuwa kafir. Di ijma'is salaf. Seperti itu. Baik. Fadal kalau ingin tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadal. Dan dibahas Jin. Iya, iya. Jin. Isra Mi'raj. Oh, naam. Adapun jin, jin itu bagian dari umat Is, artinya suatu kaum yang mendapatkan taklif, ya, hukum taklif. Artinya dibebani dengan syariat, ya tentunya dia mendapatkan jaza. Seperti jin sama. Nah, ketika dikatakan watabqa hadzil ummah, tersisa umat ini, umat Islam, ya jin itu bagian dari umat Islam, yang masuk Islam ya bagian dari umat Islam. Seperti sehingga jin sama dengan manusia. Dalam permasalahan hukum taklif, artinya di dunia, dan juga mendapatkan imbalannya. Terus pertanyaan kedua apa? Isra Mi'raj. Apakah dalam peristiwa Isra Mi'raj Ar-Rasul alaihi salatu wasalam melihat Rabb-nya? Datang dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari, dikatakan, ditanya, apakah engkau melihat Rabb-mu ya Rabb? Ya Rasulullah, dijawab, nurun anna arahu. Nur, bagaimana aku bisa melihatnya? Datang riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya. Nah, dari sini kemudian sebagian ulama mengatakan para sahabat berselisih. Apakah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu ketika Isra Mi'raj melihat Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka alas sahih bahwa bahkan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis yang tadi jelas, nurun an-narah, enggak bisa aku melihat Allah Subhanahu wa taala, ada nur yang menghijabi Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan pendapat Ibnu Abbas? Yang pertama, kalaupun ini sanadnya sahih, karena sebagian meragukan kesahihan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas, kalaupun ini dianggap sahih, maka dijelaskan bahwa ini tidak bertentangan dengan riwayat tadi. Mengapa? Karena dalam ayat di surat An-Najm kaifalah ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang intinya ayat ini bi fuadi. Siapa yang tahu ayatnya? Bi fuadihi na. Ayna Muhammad. Anak lupa. Intinya dijelaskan oleh para ulama bahwa Ibnu Abbas memaksudkan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam melihat Allah itu melihat bukan dengan pandangan mata, tetapi dengan al-fu'ad, dengan pandangan hati. Ya. Nah, laqad ra'a bil ufuqil mubin. Ayat tersebut mengatakan bahwa bifuadihi, artinya dengan hatinya. Nah, sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam kalaupun mau dikatakan melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat dengan pandangan hati. Nah, bukan dengan pandangan mata telanjang. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Sehingga pada hakikatnya tidak ada khilaf di antara sahabat. Semua sepakat bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tidak melihat Rabb-nya ketika Isra Mi'raj. Seperti itu. Baik. Yang lain? Nah, Nah, itu tadi. Yang pertama, siapa dari kalangan Ahlussunnah seperti itu ya, mengatakan kafir seperti itu? Di sini disebut adalah Syekh Rabi. Nah, wa hadits katsira jiddan balagat hadd at-tawatur minha al-hadits allati dzakarnaha fahiya katsiratun jidda wa la yunkiruha illa kafir. Idh anna salaf kaffaru man angkara ru'yatallah li'annahum angkaru umuran mutawatiratan min kitabillah wa min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Syekh Rabi di sini mengatakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ru'yatullah itu banyak sekali. Sudah hadisnya mutawatir sudah. Nah, maka tidak ada yang mengingkari kecuali seorang kafir. Idh anna salaf, kenapa? Karena salaf mengkafirkan orang-orang yang mengingkari ru'yatullah. Nah, karena mereka mengingkari permasalahan yang mutawatir yang itu ada dalam kitabullah, dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Kembali kepada permasalahan ini. Ini pentingnya kita belajar. Karena para ulama ketika menyebutkan hukum secara umum, itu ketika diterapkan pada kelompok tertentu atau pada orang tertentu, itu sudah beda lagi. Itu yang dimaksud dengan pengkufuran secara umum dengan kalau sudah ta'yin, vonis. Seperti itu. Maaf-maaf saja. Akidahnya Asy'ariyah itu ada beberapa hal yang sifatnya kufur. Asy'ariyah. Seperti itu. Tapi contohnya ya. Contohnya. Asy'ariyah jelas mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan kalamullah. Itu kalamun nafsi. Masih mending Jahmiyah dari beberapa sisinya mengatakan kalamullah tapi makhluk. Seperti itu. Tetapi enggak ada ulama yang mengatakan Asy'ariyah itu kafir. Padahal beberapa akidahnya ada yang itu kekufuran jelas. Sama dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengingkari asma'ullah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, sehingga kalau sudah permasalahannya pada ta'yin kelompok atau ta'yin orang, nah ini benar. Dibedakan, mengkafirkan secara umum. Barang siapa yang mengatakan seperti ini, atau barang siapa yang berbuat seperti ini, atau barang siapa yang meyakini seperti ini, maka dia kafir. Tapi yang sudah kita mau arahkan kepada kelompok tertentu atau kepada orang tertentu, nah ini sudah Ahlussunnah tidak, artinya tidak seperti itu. Tidak apa istilahnya gebrak uyah. Hah? Nah, tidak mengeneralisir seperti itu. Yang pasti kita katakan jelas kan yang mengingkari Al-Qur'an siapa? Masa ada orang muslim benar-benar muslim mengingkari Al-Qur'an? Ya kafir. Kan seperti itu. Yang mengingkari sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam kafir. Nah, tapi kalau sudah ta'yin orang, barang siapa yang sujud kepada sonam kafir. Ini yang memang orang awam ini kadang gak bisa memahami, yang akhirnya dengan itu banyak menuduh Ahlussunnah ini sebagai orang-orang yang suka mengkafirkan. Seperti itu. Syekh Muhammad Abdullah dituduh mengkafirkan. Apa gampang mengkafirkan? Padahal dalam risalahnya banyak bahwa Syekh memberi uzur tidak mengkafirkan. Tapi memang inilah ilmu. Kalau sudah kaidah dalam berdasarkan Al-Quran Sunnah, ya jelas, kita terima. Tapi pada penerapannya itu kan ada syarat. Kita mengatakan hak. Orang yang mengingkari ru'yatullah itu kafir, ini hak. Kita mau aplikasikan pada orang tertentu, nah ini kan berarti ada syarat-syaratnya. Kan gitu. Terpenuhi gak syarat-syaratnya? Nah, ada penghalang-penghalangnya. Benar gak ini ada penghalang-penghalangnya? Kalau ada orang yang sujud kepada sonam, hukumnya apa? Hah? Hah? Kafir. ya kan? Tapi kalau sudah takyin per orang, bisa kita langsung, kita ini ngelihat langsung ini, ya Allah, fulan sujud kepada sonam, bisa langsung kita hukumi dia kafir? Hah? Nggak bisa. Ya siapa tahu dia lagi dalam keadaan gila, mungkin dia penyakit-penyakit gila ya. Orang gila, pas gilanya, ada yang gilanya sifatnya sementara misalnya ya, ya selesai. Berarti dia ada uzur. Mungkin siapa tahu dia diancam, kamu kalau nggak sujud ke sonam, atau bapakmu tak bunuh misalnya. Jadi seperti itu. Nah, baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini pembahasan dipahami dan tolong karena ini permasalahannya akidah di murojaah. Seperti itu. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.